Masya Allah, hidup ini indah. Hidup ini penuh manfaat. Waktunya benar-benar berkah. Penuh manfaat. Nah, mudah-mudahan dengan kesibukan-kesibukan tersebut, anak tidak lagi sibuk dengan HP Androidnya. Anak tidak sibuk dengan hal-hal yang sifatnya buang-buang waktu, yang tidak bermanfaat. Itu semua adalah perlu peranan kita sebagai orang tua. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini ada beberapa pertanyaan. Ya, tentunya tidak semua akan saya jawab, mengingat waktu yang sangat terbatas.